luka betapa jantungnya tingkahku. Kau beriku lagi senyuman mautmu. Kau masih sama cantik seperti dulu, seperti dulu. Menyapamu di keramaian, bersikap semua terkendalikan. Atur nafas, atur irama, dan memberimu sedikit senyuman. Seandainya bisa aku tahukah betapa canggungnya tingkahku. Kau beriku lagi senyuman mautmu. Kau masih sama cantik seperti dulu, seperti dulu. Masih sama cantik seperti dulu, seperti dulu. Aku tak mau.